Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang, hal sumta min surari au sirari au sarari hadha asyhar syai'ah, apakah engkau melakukan puasa akhir bulan ini, yakni Syaban. Nah, dijelaskan bahwa bulan ini itu apa maksudnya? Adalah bulan Syaban. Qala la, dia mengatakan tidak. Qala fa qala lahu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Idza aftarta Ramadan." Jika engkau berbuka Ramadan, maksudnya aftarta min Ramadan. Berbuka dari Ramadan, bukan membatalkan Ramadannya, tetapi selesai Ramadan. Fasum yauman au yaumain, puasalah satu hari atau dua hari. Syu'batul ladzi syakka fihi, yang ragu di situ itu adalah syu'bah. Qala wa adhunnuhu qala yaumain, aku kira dia itu mengatakan dua hari. Ya, pada umumnya bulan itu tersembunyi, hilang di penghujung Ramadan, penghujung bulan itu dua hari. Tak kelihatan lagi. Baik. Hadis ini zahirnya, ya, zahirnya adalah untuk menganjurkan puasa dua hari di akhir bulan Syaban. Zahir ya hadis ini. Kalau tidak dilakukan, maka diqadalah, digantilah pada setelah bulan Syaban, setelah bulan Ramadan. Itu zahir hadis. Baik. Kita lanjutkan pembahasan yang kita baca tadi. Qal, qadhi, dia mengatakan, wa ankara ba'duhum hadza, sebagian ulama mengingkari makna surah Syaban itu adalah akhir Syaban. Diingkari, tapi maksudnya wa qala al muradu wasat asyhar. Lalu ada yang mengatakan masa mananya adalah pertengahan bulan. Qal wasiraru kulli syai'in wasatuhu. Yang sirar setiap sesuatu itu adalah pertengahannya. Qal, dia jelaskan lagi, hadzal qail lam ya'ti fi siyam akhir syahr nadabun. Yang mengatakan ini, tidak ada satupun anjuran yang datang di dalam puasa akhir bulan. Fala yuhmalul hadithu alaihi, maka hadis ini tidak bisa ditafsirkan kepada puasa akhir bulan, karena belum ada satupun hadis yang menganjurkan puasa di akhir bulan. Bi khilafi wasatihi, berbeda dengan puasa tengah bulan. Fa inna ayyamul bidh, karena pertengahan bulan itu adalah hari terang. Ya, ayyamul bidh. Ada hadisnya. Ya. Wa rawa Abu Dawud an al-Auza'i suraruhu atau surarahu Abu Dawud meriwayatkan dari Auza'i, makna surarnya itu adalah awaluh, yakni awal bulan. Wanaqala Khattabi an Auza'i surarahu akhirhu. Khattabi menukilkan dari Auza'i surarnya itu adalah akhirnya. Qala al-Baihaqi fi Sunan al-Kabir ba'da an rawa riwayatayn 'an al-Auza'i was-sahih akhiruhu wa lam ya'raf al-Azhari anna surahu awwaluhu wa lam ya'raf al-Azhari anna surahu awwaluhu. Kemudian Baihaqi meriwayatkan dalam sunannya, Baihaqi mengatakan di dalam Sunan Kubra setelah dia meriwayatkan kedua riwayat dari Auza'i, yaitu mengatakan Abu Dawud dari Auza'i maknanya adalah pertamanya, Khattabi dari Auza'i maknanya adalah akhir, yang sahih makna surah itu ada akhirnya. Baik, kita lanjutkan keterangan Imam Nawawi. Qala al-Harawi, Harawi mengatakan walladhi ya'rifuhu an-nas anna surarahu aw sirarahu aw sararahu akhiruhu, anna sararahu akhiruhu, bahwasanya surarnya atau sirarnya itu adalah akhirnya, makna surat itu adalah akhir, ini akhir bulan. Wa ya'dudu min fas man fassarahu biwasat riwayat sabiqah biwasatihi ar-riwayat as-sabiqah fil bab qablahu. Orang yang menafsirkan dengan makna surur itu adalah tengah-tengah, dia perkuat dengan riwayat yang telah berlalu pada bab yang telah berlalu. Surra hadha asy-syahr wa suraratul wadi wasathu wa khiyaruhu. Surrah bulan ini, yakni surarah wadi, yaitu wasat, tengah-tengahnya. Waqala Ibn Sikit, surarul ard akramaha wa wasataha. Surar bumi adalah yang paling mulia dan tengah-tengah. Wasuraru syai wasatuhu wa afdaluhu. Surar yang sesuatu adalah tengah-tengah dan yang paling afdal. Faqad yakunu surar syahr min hadha. Boleh jadi surar bulan itu bagian dari mana ini, yakni yang paling afdalnya dan yang tengah-tengah. Qala al-qadhi wal ashhar anna al-muradu akhir ash-shahr kama qala Abu Ubaid wal aktharun. Qadhi dia mengatakan yang masyhur itu makna dari surar adalah akhir dari bulan, sebagaimana dikatakan oleh Abu Ubaid dan kebanyakan ulama. Abu Ubaid ini adalah ahli lughah, ya, ahli bahasa, ahli gharibul hadis. Wa qala hadha wa 'ala hadha yuqal. Maka dengan demikian kalau seperti ini dikatakan, lalu bagaimana kita menyikapi hadis ini? Gitulah. Hadal hadis, hadis ini mukhalifun lil ahadithis sahihah fin nahyi an taqdimi ramadhan bi shaumi yawmin aw yawmain wa yawmain. Hadis ini menyelisih hadis-hadis yang sahih di dalam larangan berpuasa atau melarangan mendahului Ramadan dengan berpuasa satu dan dua hari. Ya, Nabi SAW mengatakan la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain, hadis sahih, jangan dahului Ramadan dengan puasa satu atau dua hari. Mendahului puasa Ramadan dengan satu atau dua hari puasa berarti dia puasa di akhir Syaban. Sementara Nabi di sini hadisnya zahirnya menyuruh, sementara hadis sahih melarang. Kalau ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya. Lalu bagaimana kita mengkompromikannya? Ya, bagaimana kita mengkompromikannya? Wa yujabu anhu bima ajabal maziri an wa ghairuhu. Maka dijawablah tentang hal ini, tentang puasa yang ditanya oleh Nabi kepada orang tadi. Orang tadi ditanya oleh Nabi, kamu puasa enggak di akhir bulan ini? Ya. Dijawab oleh Maziri dan yang lainnya, wa huwa, yaitu anna hadzal rajul, bahwasanya laki-laki ini, kana mu'tadas siyam akhir syahr au nadharahu, dia adalah orang yang terbiasa puasa di akhir bulan atau dia bernadar. Dia bernazar puasa di akhir bulan. Ya, kata Nabi, illa ar-rajulu yasumu fa yasumu sawmah. La taqaddamu Ramadan bi yawmin aw yawmayn. Illa ar-rajulu yasumu fa yasumu sawmah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan didahului Ramadan dengan puasa satu atau dua hari, kecuali seseorang yang memiliki kebiasaan berpuasa, dia kerjakan puasanya. Jadi kalau dia memiliki kebiasaan seperti puasa Nabi Daud, satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak, pas berketepatan dengan satu hari sebelum Ramadan, tetap dia kerjakan puasanya. Atau orang biasa puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, pas hari terakhir dari Syaban itu adalah hari Senin atau hari Kamis, tetap dia puasa. Ya. Nah, di sini orang ini ditanya oleh Nabi, apakah engkau puasa akhir bulan ini? Maka ulama mengatakan, atau Maziri dan yang lain mengatakan, orang ini sudah terbiasa puasa di akhir bulan atau bernazar berpuasa di akhir bulan. Fatarakahu bi khaufihi min ad-dukhuli fi an-nahyi an taqaddami Ramadan. Lalu dia tidak kerjakan puasa itu. Kenapa dia tidak kerjakan? Karena takut, ya, masuk ke dalam larangan mendahului Ramadan berpuasa. Inilah biasa. Sehingga tidak dikerajuannya takwinya karena larangan tadi. Fabayyana lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna as-sawm al-mu'tada la yadkhulu fi an-nahyi. Maka Nabi menjelaskan kepadanya bahwa orang yang memiliki puasa yang biasa, yang sudah rutin, tidak masuk ke dalam larangan. Ya. Wa innama nunha an ghairil mu'tad. Hanya saja kita dilarang itu dari puasa yang tidak biasa. Ada orang yang sengaja untuk berpuasa karena apalagi mungkin ragu-ragu, jangan-jangan Ramadan sudah masuk, saya tidak puasa. Ya, wallahu a'lam. Ya Allah yang lebih mengetahui. Jadi kalau di sini berarti kesimpulannya tidak ada puasa akhir bulan. Tapi orang ini kenapa disuruh oleh Nabi? Karena tadi sudah biasa. Karena sudah biasa, makanya diqadha dia di setelah Ramadan. Karena Nabi sangat menyukai amalan yang continue. Nabi pernah sholat setelah asar. Kenapa? Karena dia tidak mengerjakan sholat sunnah ba'diyah zuhur karena kesibukan dengan adanya tamu, lalu dia qadha di setelah asar. Kenapa? dalam rangka merutinkan ya suatu kebiasaan. Fa inna ahabal amali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu ya walaupun sedikit. Wa qawlu fi riwayat Muhammad bin Musanna wa idza aftafta Ramadan, apabila engkau telah berbuka Ramadan, wa hadha huwa fi jami' an-nusakh, begini yang seluruh naskah, wa huwa sahihun, naskahnya tulisannya seperti betul aftarta Ramadan, maknanya ai aftarta min Ramadan, engkau berbuka dari Ramadan, yakni selesai bulan Ramadan. Ya, kama fi riwayat allati qablaha, sebagaimana dalam riwayat sebelumnya, yaitu dari hadis Abu Bakar bin Abi Syaibah, wa hudhifa lafdhu min fi hadhihi riwayah, dihapus huruf mim atau lafaz min di riwayat ini, wa ya muraduhu, itu yang dimaksud. Kaqawli ta'ala waqtara Musa qawmahu ay min qawmihi, ya itu Musa memilih kaumnya, maksudnya dari kaumnya. Wallahu alam. Baik, jadi kesimpulannya, puasa di akhir Syaban secara umum itu dilarang, karena ada hadis larangan. Tapi bagi orang yang memiliki kebiasaan atau dia bernazar untuk puasa setiap akhir bulan, ya, maka hendaklah dia mengerjakan puasa itu, kalau tidak dia qada puasanya. Baik. Jadi di sini Nabi SAW menanyakan kepada orang yang sudah memiliki kebiasaan. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW mengatakan, idzan tasafa al-lail idzan tasafa sya'ban fala tasumu. Jika Syaban sudah separuh, jangan kalian berpuasa. Ya, larangan ini adalah kepada orang yang tidak memiliki kebiasaan. Namun bagi orang yang memiliki kebiasaan puasanya, puasa Nabi Daud dia tetap laksanakan, atau puasa Senin Kamis dia tetap laksanakan, atau puasa Ayyamul Bidh dia tetap mengerjakan karena 13, 14, 15. Ya. Wallahu ta'ala alam, ini yang dapat kita pelajari insyaallah taala, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti besok insyaallah keutamaan puasa Muharram. Baik, kita lihat kalau ada pertanyaan yang masuk. Apa bacaan atau doa sesudah membaca Al-Quran yang sesuai dengan sunnah? Sepengetahuan saya tidak ada bacaan yang khusus setelah membaca Al-Quran. Apa yang dibiasakan oleh orang dengan membaca Sadaqallahul Azim, itu tidak ada dasarnya, perintahnya. Kalau sebelum, ada dasarnya. Sebelum membaca Al-Quran, apa kata Allah? فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Jika engkau ingin membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka sebelum kita membaca Al-Quran, kita bertawud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jika kita membaca Al-Qur'an di awal surat, kita baca bismillah. Karena di awal surat ada bismillah kecuali surat Taubah. Kalau kita membaca pertengahannya, cukup kita membaca ta'awudz tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lalu kita membaca lanjut bacaan kita. Kalau selesai baca apa? Sudah berhenti aja. Sebagaimana Nabi SAW ketika Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran kepadanya, ketika dia sampai pada satu ayat, lalu Nabi mengatakan kepadanya, kafa kafa, cukup cukup. Nabi tidak mengatakan sadaqallahul azim, tidak. Ya. Jadi tidak ada bacaan atau doa, juga tidak ada doa yang khusus pengetahuan saya. Siapa yang membaca berdoa setelah baca Al-Quran, tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena dia sudah, dia berdoa setelah beramal soleh. Tapi apa doa khususnya? Ya, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Seberapa penting arah kiblat dalam sholat? Akibat fenomena alam, arah kiblat Indonesia bergeser sekitar 30 cm ke arah kanan. Akibat fenomena ini, saya pernah membaca bahwa rekomendasi MUI sepanjang bangunan masjid dan musala yang arah kiblatnya menghadap ke arah barat tak perlu diubah atau dibongkar. Mohon arahannya. Menghadap ke kiblat ini adalah syarat sah salat. Syarat sah salat. Kiblat antara Mekah, kiblat di Madinah itu memang bersis di selatan. Antara barat dan timur. Dia bersis di belakang, di arah selatan. Kalau kiblat kita tidak bersis di barat, tapi dia barat daya, barat laut, barat laut ya, arah ke utara barat laut, arah ke selatan barat daya ya, arah barat laut. Jadi tidak bersis di barat. Kalau seandainya kita mengetahui bahwa itu adalah tidak mengarah ke arah kiblat, arah kiblat kita ya arah ke Mekahnya. Jadi kalau orang yang sholat, jika dia melihat bangunan Ka'bah, wajib menghadap ke bangunan Ka'bah. Ya, Ainul Ka'bah, dia harus ke bangunan Ka'bah. Tapi kalau dia tidak melihat, maka diarahkan arah ke bangunan Ka'bah. Kalau dia dari luar, dia cukup mengarahkan ke Masjidil Haramnya. Ya, kalau misalkan orang di masjid yang lain misalkan. Ya. Subhanallah. Di Mekah itu setelah dibangun tower tinggi, tower Zamzam itu, banyak dari masjid-masjid yang ada di Mekah berubah. Ada yang ya ke pojok dia. Karena mungkin dahulu ya dia arah-arahkan aja. Sekarang sudah ada tower di mana-mana, di Mekah sudah bisa melihatnya. Nah, gampang untuk mengarahkannya ke sana gitu. Malahan kalau musim haji itu dari tower Zamzam paling atas itu ya, itu keluar sinar yang kuat, tembak lurus gitu, sebagai pertanda bagi kita mana nih arah kiblat nih. Ya, itu biasanya kalau kita malam setelah kita dari Arafah menuju ke Muzdalifah, mabit Muzdalifah, kita sampai di Muzdalifah, kadang arah kiblat kita enggak tahu. Ya, maka dari sinar tadi bisa kita mengetahuinya. Ya. Nah, kalau seandainya kita memang dikatakan bahwa di masjid itu sudah terjadi perubahan, maka masjidnya tidak perlu dibongkar. Ya, sejadahnya aja diarahkan, gitu. Ya, enggak perlu bongkar masjidnya, besar lagi biayanya. Sudah arah kiblatnya dicocokkan. Kecuali kalau seandainya kita tidak tahu. Ya, maka bisa kita katakan arah ke barat itu adalah kiblat, karena itu arahnya bagi kita. Nah, sekarang misalkan kalau kita di sini, arah kiblat kita kemana? Ada orang mengatakan ke pantai. Salah. Saya lihat itu musola yang ada di pantai di apa namanya, Danau Cimpago itu saya lihat keliru itu. Ini danau, ini pantai, dia luruskan ke pantai. Seharusnya dia miring ini, arah ke kanan lagi. Saya dulu pernah, saya dengan istri, dengan anak-anak ke pantai, agak jauh kan, sibuk. Kita gelar aja tikar di pantai itu sholat, orang lihat-lihat aja gitu. Ya. Kita wudhu di air laut kan boleh. Kemudian kita sholat maghrib. Nah, kita lihat arah kiblatnya musola itu lurus ke pantai gitu loh. Nah, sebenarnya kiblat kita tidak ke pantai, kiblatnya agak miring gitu ke arah ke kanan. Nah, jadi terkadang kan ada pola, ya, ada beberapa banyak masjid. Gambarannya kalau saya melihat bukannya kiblat bergeser gara-gara gempa misalkan, ya. Posisi Indonesia enggak, sejak dulu kalau diderajatkan 294 295, ya, terus seperti itu. Nah, cuma mungkin awal ketika membangun masjidnya tidak mencek dengan baik, ya, tidak mencek dengan baik. Kemudian setelah sekarang ada teknologi untuk bisa menentukannya, baru kelihatan. Maka kalau seandainya memang ada perubahan, maka tentu tidaklah kita mengikuti itu. Bagian dari bentuk apa? Fattaqullaha mastata'tum. Apa artinya? Bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin, gitu loh. Jangan semampunya. Nah, kayak bahasa semampunya ini agak ya asallah gitu, hendak. Tapi fattaqullaha mastata'tum, semampumu, yakni semaksimal mungkin. Mana yang lebih dekat? Itu yang kita kerjakan. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada lagi, bolehkah puasa dengan beberapa niat? Misalnya, puasa niat puasa Senin Kamis disatukan dengan puasa pengganti ketika halangan dan puasa yang lain karena jatuh pada hari yang sama. Boleh meniatkan sebuah puasa dengan beberapa niat dengan catatan puasanya setara. Puasa qadha Ramadan tidak boleh disatukan dengan yang lain, karena puasa qadha Ramadan dia adalah puasa, statusnya puasa wajib, ya. Dan puasa sunat, ya, puasa sunat. Ada yang puasa yaumul bid pas ketepatan dengan dengan Senin Kamis, atau puasa di bulan Syaban, bulan Syawal dia kerjakan di Senin Kamis misalnya, boleh. Ya. Karena dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Baik. Bagaimana supaya hati saya ikhlas dan khusyuk waktu sholat dari kebencian orang karena beda akidah, karena saya sudah berpindah ke akidah sunnah, ya, Abidin dari Sukabumi, Jawa Barat. Baik, yang pertama, kita sholat itu karena Allah. Maka kita berusaha untuk seikhlas mungkin kita, betul-betul yang kita tuju adalah Allah. Kita sholat walaupun di dalam lingkungan kita banyak amalan-amalan bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu wa alaihi bid'atuh." Imamnya masih banyak bid'ahnya. Salatlah Anda di belakangnya, bid'ahnya untuk dia. Jangan kita melakukan bid'ah di dalam salat kita. Ya. Yang diharapkan dalam salat berjamaah itu adalah kebersamaan dan kesatuan. Ya, jangan pula kita, "Oi, kita belakangan aja lah salat." Nah, ini bid'ah lagi. Ya, karena kita tidak boleh ya memisahkan. Baik. Nah, jadi salat aja kita bersama, kaum muslimin. Salat kita masing-masing ya dinilai. Imam sholatnya dinilai. Kalau dia melakukan bid'ahnya, dia untuk dia. Orang yang di samping kita ya melakukan perbuatan bid'ah, ya sudah untuk dia, bukan untuk kita. Disuruh untuk merapatkan saf, ya kita rapatkan. Ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan ya, wallahu alam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.